Sekarang rincian satu-satu rukun sholat. Satu, masalah niat. Niat ada tiga tingkatan. Rincian satu-satu rukun sholat. Satu, niat. Tingkatan pertama. Tingkatan pertama, sholat fardu. Sholat fardu artinya sholat wajib. Tingkatan pertama itu sholat fardu atau sholat wajib. Sholat wajib, sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu namanya sholat fardu. Nah, tingkatan pertama sholat fardu. Nah, niatnya ada tiga. Satu, niat melakukan sholat, melakukan perbuatan sholat. Yang kedua, menentukan jenis sholatnya apa. Yang ketiga, niat di dalam hati fardu wajib. Dalam hati niatnya fardu, sholatnya adalah sholat fardu. Contoh dia mau sholat zuhur kan. Nah, dalam hati dia niat mau melakukan sholat. Dalam hati dia mau melakukan sholat. Pertama kan. Yang kedua, kemudian dia bentuk melakukan sholat zuhur. Nah, ditentukan jenisnya, namanya dita'yin. Yang ketiga, baru dalam hati niat sholat zuhur wajib. Nah, oke. Okay. Amin. Nah, udah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, niat untuk sholat sunnah. Niat untuk sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Niat sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Niat sholat sunnah yang ditentukan waktunya seperti sholat rawatib. Sholat rawatib kan sholat setelah atau sebelum sholat fardu. Kalau sebelum namanya sholat qobliyah, kalau setelah namanya sholat ba'diyah. Berarti sudah ditentukan waktunya. Jadi waktunya sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu namanya sholat rawatib. Nah, itu sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang waktunya sudah ditentukan. Rawatib namanya. Atau contoh lain dari sholat sunnah yang ada waktunya adalah sholat sunnah yang punya sebab tertentu. Sholat sunnah yang punya sebab tertentu. Contoh, dia masuk masjid, dia sholat sunnah. Berarti sebab dia sholat sunnah adalah sholat masuk masjid. Sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Contoh sholat masjid, namanya sholat tahiyatul masjid. Karena dia sholat sunnah disebabkan masuk masjid. Nah, kewajiban niatnya dua. Satu, niat melakukan perbuatan. Berarti niat dalam hati ingin melakukan perbuatan. Kemudian yang kedua, dia tentukan jenis sholatnya. Berarti dalam hati niat melakukan, misalnya dia mau sholat qobliyah subuh. Ya kan, dua rakaat qobliyah subuh kan. Jadi niat dalam hati melakukan perbuatan, kemudian Salatnya apa? Salat qabliyah subuh. Udah. Dua aja. Satu, niat melakukan perbuatan. Yang kedua, menentukan jenis salatnya. Sudah jelas. Berarti tidak ditentukan di dalam hati, berarti diniat sholat sunnah. Nah, dan perlu. Kalau yang wajib tadi, dalam hatinya harus ada niat sholat wajib. Kalau dalam hati melakukan sholat, kemudian sholat qabliyah subuh, nah, cukup sudah. Tidak perlu kita tentukan dalam hati sunnah. Nah, tidak. Dua aja. Kalau yang sholat wajib tadi kan tiga, melakukan perbuatan, kemudian jenis sholatnya, kemudian dalam hati sholatnya wajib, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang bebas, tidak ditentukan waktunya. Sholat sunnah yang bebas, yang tidak ditentukan waktunya. Maka niatnya adalah melakukan sholat. Niatnya adalah melakukan sholat, sudah. Tidak perlu disebutkan sholatnya apa. Tidak perlu disebutkan hukum sholatnya, sunatnya, wajibnya, tidak perlu. Dalam hati dia ingin sholat, ya sudah sholat langsung. Sholat sunnah mutlak namanya. Kalau tahajud kan sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya, malam kan. Nah, berarti dia masuk tingkatan yang kedua. Nah, sholat tahajud. Dah, dalam hati. Nah, melakukan sholat, memang sholat tahajud. Dah. Kalau kita bahasakan dengan mulut, ya, aku nak sholat tahajud. Nah, udah, kena. Kalau sholat zuhur, aku nak sholat zuhur yang wajib. Nah, udah, kena. Nah, tidak perlu. Nah, ini namanya sholat yang sudah ditentukan waktunya. Duha, duha kan waktunya sudah ditentukan. Pagi kan tidak boleh kita sholat duha malam. Berarti dia tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya, bebas. Nah, syifara termasuk dia. Tapi ada yang mengatakan dia ditentukan waktunya. Sebutkan aja kena sholat istikharah, aman. Karena sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya kan namanya mutlak. Kalau kita niatnya cuma sholat, bisa. Kalau kita tambah lagi, misalnya sholat apa ya, ini enggak. Sama-sama, masalah. Contoh sholat sunat mutlak, sholat sunat menunggu imam. Naik mimbar. Dari Jumat, belum imam naik mimbar. Ya kan? Bukan sholat id, sebelum imam naik mimbar sholat id. Nah, kita memperbanyak sholat tidak masalah. Ini namanya sholat mutlak, tunggu imam naik mimbar. Setelah naik mimbar imam, nah, selesai sholat sunnahnya. Berkaitan dengan rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Ada 16 hal banyaknya. Satu, berdiri bagi yang mampu. Jadi mengucapkan takbiratul ihram harus berdiri kalau dia mampu. Dah, berarti ayah itu sebenarnya itu berdiri tak berarti ihram. Berdiri tak berarti ihram. Nah, kira-kira tidak mampu duduk lah. Tidak mampu berdiri. Kalau mampu berdiri kan tak berarti ihram harus berdiri. Nah, duduklah, mudah-mudahan mampu. kan, berdiri kalau mampu. Yang kedua, ini untuk sholat fardu, berdiri kalau mampu untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah, hukumnya sunnah, boleh berdiri, duduk pun boleh. Paham ya? Dia berkaitan dengan takbiratul ihram, pertama berdiri bagi yang mampu untuk sholat yang fardu, yang wajib. Yang kedua, mengucapkannya dengan bahasa Arab. Mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ini namanya takbiratul ihram kan? Nanti kan disebutkan tuh, kan buruk nomor 2. Mengucapkan dengan bahasa Arab. Kalau mampu. Kalau mampu dia ngomong bahasa Arab, bisa dinyebutkan sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak mampu, boleh dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Atau bahasa Indonesia tidak mampu, boleh dibahasakan dengan bahasa Melayu daerah. Kan syaratnya kalau tidak mampu, udah diapalkan, tidak bisa-bisa lupa terus. Nah, oh iya tidak sah sholatnya. Itu kan patokannya dia betul-betul sudah belajar, dihafalkan, ternyata tidak hafal-hafal. Nah, dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Jadi hukum asalnya harus pakai bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, berarti tidak sah. Itu kan syarat-syarat yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, yang ketiga, dengan lafaz Allah. Dengan lafaz Allahu. Allahu. Nama Allah banyak enggak? 99 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam hadis pun ada. Ya kan? Nah, boleh enggak kita kata Allah diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar? Enggak boleh, walaupun sama-sama nama Allah. Jadi harus pakai nama Allah, bukan nama Allah yang lain. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Ar-Razak, Maha memberi rezeki, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Tidak boleh, walaupun sama-sama nama Allah. Paham? Jadi harus pakai nama Allah. Nah, Allahu. Jelas? Yang keempat, dengan lafaz Akbaru. Dengan lafaz Akbaru. Kan kadang-kadang pujian kepada Allah kan banyak. Allahu Akbaru. Kadang-kadang dengan lafaz yang lain. Allah Alimun. Ya kan? Allah Sami'un. Allah Basirun. Allah Qadirun. Nah, kan banyak kan pujian untuk Allah. Tapi harus pakai kata Akbaru. Allahu Akbaru. Allahu Akbar. Nah, jelas? Yang ke 5, harus berurutan, gak boleh dibalik, gak boleh Akbaru Allah, gak boleh dibalik, harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, berurutan. Yang ke 6, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah di awal Allah. Allah. Nah, tidak boleh. Ah. Allahu. Tidak boleh. Jadi dia Allah. Bukan Allah. Tidak boleh Allah. Tidak boleh panjang. Nah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Tidak boleh memanjangkan huruf ba pada kata akbar. Berarti tidak boleh akbar. Tidak boleh. Ba-nya tidak boleh akbar. Tidak boleh panjang ba-nya. Akbar. Pendek. Nah. Banyak orang yang kemudian yang ke 8. Tidak boleh memberi tasdid pada huruf ba. Tasdid itu sabdu bahasa gitu. Tidak boleh diberi tasdid pada huruf ba. Contohnya Allahu akbar. Kan akbar dikasih tasdid pada huruf ba jadinya akbar. Atau akubar. Akubar. Tasdid. Tasdid itu yang tanda melengkung. Tanda wow. Way. Jadi enggak boleh jadi Allahu akbar atau akubar. Ba-nya dikasih sabdu atau tasdid. Kemudian yang ke 9. Tidak boleh menambah huruf waw. Waw mati atau waw berharokat di antara kalimat Allah dengan kalimat akbar. Tidak boleh ditambah waw. Baik waw mati atau waw berharokat. Contoh ditambah waw mati. Allahu wak Allah. Allahu akbar. Allah Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Waw mati itu kan aneh ya. Panjangnya ya. Allahu akbar. Nah, okay. Panjang kan wawnya mati kan. Nah, kalau waw berharokat Allahu wak Allahu akbar. Jadi ada waw Allahu wak akbar. Kan Allahu akbar. Nah. Enggak boleh tambah waw di tengah-tengahnya tuh. Dian. Yang ke berapa? 10. Enggak boleh nambah waw sebelum kata Allah. Enggak boleh nambah waw sebelum kata Allah. Contohnya Wallahu akbar. Jadi dia mau takbir Wallahu akbar. Tidak sah. Batal sholatnya. Tambah waw di sebelum kata Allah. Kan Allahu akbar. Tambah waw sebelumnya Wallahu akbar. Batal sholat. Kemudian 11. Tidak boleh mengasih jeda antara kalimat Allah dengan kalimat akbar. Jedanya lama ya. Allah akbar. Lama jedanya. Kan kadang-kadang orang tuh kalau belajarnya salah guru, kadang-kadang ada keanehan-keanehan yang ajaib-ajaib. Ataupun dikasih jedanya bentar, kami juga tidak masalah, tidak boleh. Allahu akbar, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh dikasih jeda langsung ya. Allahu akbar, jelas. Kemudian mendengarkan kepada dirinya ucapan takbir. Jadi dia seorang mendengar dalam hati. Mendengar. Allahu akbar. Kamu mendengar kan? Tidak perlu dibesar-besarkan. Sekedar mendengarkan kepada dirinya seorang. Allahu akbar. Kayak kedengaran. Ukurannya kedengaran telinga kita. Ya? Kemudian masuk waktu sholat. Kemudian berapa sekarang? 14. Dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi betul-betul menghadap kiblat baru takbir. Dalam keadaan menghadap kiblat. Terus tadi 14 kan? Nah, sekarang 15. Enggak boleh menghilangkan salah satu dari huruf-huruf takbir. Jadi harus lengkap itu kan ya takbirnya. Atau mengucapkannya salah. Misalnya Allahu. Dibilangnya Allahu. Mana huruf lamnya? Iya kan? Huruf lamnya tidak ada. Allah. Mana huruf lamnya? Hilang hurufnya kan? Atau dia mengucapkannya Allahu Akmar. Akmar katanya kan? Hilang huruf banya kan? Nah, enggak boleh Akmar. Harus Akbar. Jadi huruf-huruf satu-satu itu harus jelas. Kemudian yang terakhir. Takbiratul ihramnya makmum. Setelah takbiratul ihram, imam. Nah, jangan barengan. Jangan serata dengan imam. Harus nunggu imamnya selesai takbir, baru makmumnya ikut takbir. Setelah takbirnya sempurna, Allahu Akbar kata imam kan, baru makmum belakang Allahu Akbar. Slow ya. Nah, dah. Jadi gampang sebenarnya. Allahu Akbar. Nah. Nah, perhatikan. Perhatikan sebelum kita sholat, kita disuruh berwudu. Ya kan? Untuk mensucikan anggota lahir kan? Nah, itu sebagai sinyal bahwasanya kita menghadap Allah, batinnya, hatinya pun harus suci. Nah, kemudian kita berniat, meluruskan niat biar sholatnya betul-betul untuk Allah. Silakan untuk siapa sholat? Untuk Allah. Jadi dibuang semua niat selain Allah. Setelahnya kita mengucapkan takbiratul ihram. Sampai dijaga lafadznya harus betul-betul pas kan. Allahu Akbar. Nah, apa artinya Allahu Akbar? Allah itu maha besar. Jadi ketika kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Allah betul-betul maha besar. Bagaimana Allah mempertontonkan kebesarannya? Allah sebutkan bahwasanya langit dan bumi yang 7 lapis. Dan apa yang ada di dalamnya? Di dalam genggaman Allah. Qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah itu genggam pada hari kiamat nanti. Nah, Allah pertontonkan lagi bahwasanya ada malaikat-malaikat pemikul arsy yang jumlahnya tsamaniyah, jumlahnya 8. Jarak antara telinga sampai pundaknya selama 700 tahun. Jarak antara telinga dengan pundak 700 tahun. Bagaimana kalau dari kepala sampai kaki? Itu malaikat satu. Bagaimana kalau 8 malaikat? Bagaimana dengan mencipta malaikat? Besarnya arus bagaimana? Kemarin disebutkan langit dan bumi dibandingkan dengan kursi husamawati wal ard. Nah, kursi itu ibaratkan padang sahara yang besar dan luas. Langit dan bumi cuma ibaratkan cincin. Nah, cincin yang kita lempar di padang sahara. Ini perbandingan langit dan bumi. Berarti kursi itu bagaikan padang sahara. Nah, sekarang perbandingan kursi dengan aras, kursi itu malah seperti cincin, arasnya seperti padang sahara yang luas. Berarti perbandingan aras dengan langit dan bumi sangat jauh, bagaikan semut lebih kecil dari semut. Inilah perbandingan antara aras Allah dengan langit dan bumi, jauh besarnya. Nah, inilah makhluk Allah yang paling besar. Dul arsil majid, Allah menyebutkan aras itu aras yang mulia. Dzul arsyil karim, dzul arsyil azim, arsy yang maha agung, maha besar. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Allah di atas arsy. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kita mengucapkan Allah, betul-betul Allah maha besar. Ada namanya malaikat-malaikat penjaga gunung yang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, seandainya kamu ingin, kami akan angkat gunung-gunung ini, kami timpakan kepada kaum tersebut. Penjaga gunung. Jadi Allah betul-betul maha besar, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, betul-betul Allah maha besar, dan kita kecil di hadapan Allah kan. Nah kalau langit dan bumi dibandingkan aras saja, bagaimana macam semut, lebih kecil dari semut, bagaimana kalau kita yang berada dalam langit dan bumi? Kita dibandingkan dengan rumah saja kecil, tapi kita dibandingkan dengan satu jembatan enam, tapi kita dibandingkan dengan satu pemangkat, dengan satu sama sebesar, bagaimana kita? Yang besar debu aja gitu kan. Nah betul-betul kita mengucapkan Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah, maha besar zatnya. Paham? Jadi harus hadir di dalam diri kita mengucapkan kata Allahu Akbar, sehingga ucapan Allahu Akbar akan menghilangkan semua yang lain selain Allah. Allah maha besar daripada harta, Allah maha besar daripada jabatan, Allah maha besar daripada keluarga, Allah maha besar daripada harta dunia dan semisalnya. Jadi kita masukkan Allah yang maha besar. Seluruhnya selain Allah tidak ada apa-apanya. Jadi kita tinggalkan semua kerjaan kita, langsung datang menghadap Allah. Nah, tutup subhanallahi walhamdulillah, sudah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.